Tepuk tangannya sih kurang banter. Kurang banter buat Ratna Antika Monata. Ayo ngajak, ngajak, ngajak, ngajak. Iya. Iki sesuai instruksinya Mas Bram lo ya. Terima kasih Rena. Sing rumangsa bojone ketikung. Ini Terima kasih.